beku bano ko bong beko yumano bungo awe ade hongke hongke hongke riro hongke jombe jombe riro hongke hongke hongke riro hongke jombe jombe riro Bombeko yuma no bungo awe ade Hongke hongke hongke riro Hongke jombe jombe riro Hongke hongke hongke riro Hongke jombe jombe riro